Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat, para hadirin rahimani wa rahmakumullah, jamaah salat maghrib di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, dan juga kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, baik yang berada di wilayah Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Banyumas, dan yang lainnya, Wonosobo, dan juga kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Yufi TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena buku yang kita pelajari yaitu Kitab Riyadhus Shalihin adalah kumpulan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi sesuai dengan pembahasannya masing-masing. Kemudian juga mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah orang yang mendengar ucapanku, mendengar perkataanku, kemudian berusaha untuk memahaminya, menghafalnya, memahaminya. Fa'addaha kama sami'aha. Kemudian dia menyampaikan sebagaimana dia dengar. Dan kecerahan wajah ini yang kita harap adalah di akhirat kelak, ketika kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala nadhirah, cerah, bercahaya, dan mereka memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut, karena tidak lain tidak bukan Kitab Riyadhus Shalihin adalah kumpulan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat, para hadirin dan para pendengar Radio Insani rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pembahasan hadis yang pertama. Hadis yang cukup panjang pembahasannya, karena dia adalah salah satu pokok di antara pokok-pokok agama Islam. Kemarin kita telah membahas, atau pada pertemuan yang lalu kita telah membahas, kalau tidak salah itu tentang hijrah ya. Hijrah ada 3 macam, itu sudah kita bahas. Ya, di antaranya adalah hijratu al-makan, berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat. yang lain, dari satu tempat yang rusak kepada tempat yang tidak rusak. Baik rusaknya itu sampai derajat kekafiran, yaitu negara kafir, misalnya adalah Amerika, ya, dan yang lainnya negara-negara yang kafir, ya, ataupun negara atau tempat di mana di situ terjadi kerusakan tapi tidak sampai derajat kekafiran, ya. Maka hukumnya sudah kita bahas masing-masing, di mana apabila seorang tinggal di negara kafir dan dia tidak bisa menunaikan agama dia, maka apa hukumnya? Wajib hijrah, ya, wajib hijrah, pindah. Tapi kalau dia masih bisa menunaikan agama dia di dalam negara kafir, bahkan dia bisa memberikan apa? Pengaruh, maka ini mustahab. Ya, dia adalah mustahab. Kenapa kok kita dianjurkan tetap pindah walaupun hukumnya sunnah dari negara kafir? Karena yang namanya kafir itu ya musuh. Ya, namanya kafir itu walaupun bagaimanapun juga dia itu adalah musuh kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada kita kaum muslimin, enggak akan pernah ridha sampai mereka betul-betul mengikuti agama mereka. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bahwasanya salah seorang pembesar, ya, salah seorang pembesar kufar, pembesar orang-orang kafir, mereka, ya, memiliki tujuan adalah bagaimana menjauhkan umat Islam ini dari agamanya. Bukan kok sampai orang Islam itu masuk ke dalam agama, agama kekafiran. Kalau bisa masuk itu soyo-soyo, ya. Jadi semakin apa? Semakin senang mereka. Tapi mereka berpandangan, kalaupun tidak masuk, tapi seorang muslim itu jauh dari agamanya, wes lumayan. Itu sudah rusak berarti. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bahwasanya salah seorang pembesar kekafiran, negara-negara kafir, ya, seorang yang berusaha misionaris, ya, misionaris atau apalah begitu, ya, orang-orang mereka itu, mereka mengatakan, "La tuhawilu an tukhriju al muslima min dinihi." Kalian tidak usah berusaha bagaimana mengeluarkan seorang muslim dari apa? Dari agamanya. Yani tidak usah berusaha memurtadkan mereka. Itu bukan tujuan yang apa? Tujuan yang prinsipil. Walaupun kalau sampai derajat itu mereka akan semakin apa? Semakin senang. La tuhawilu an tukhrijul muslima min dinihi ila dinin nasara. Tidak usah kalian itu berusaha bagaimana seorang muslim pindah agama menjadi seorang Nasrani. Walakin yakfi, yakfi. Tapi cukup, kata dia. Cukuplah an tusyakkikuhu fi dinihi. Cukuplah kalian buat dia itu ragu tentang kebenaran agamanya. Iki nabi-nabi tenan apa dudu sih, ya? Iki nabi separo menungso separo nabi. Kapan nabi itu jadi manusia, kapan jadi nabi? Nah, ini mulai yang kemarin saya katakan apa? Belajar di negara kafir untuk mempelajari agama Islam. Apa tidak ada Islam di negara Islam? Sampai belajar Islam kok nanggone wong kafir. Loh, Ustaz, hadise kan jelas. Apa hadise? Apa hadisnya? Utlubul ilma walau bisin, cari ilmu walaupun ke negeri Cina. Ya Allah, ini hadis digawe-gawe. Ya, ini hadis palsu ini. Tidak ada asalnya. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kondisi Cina? Sudah ada Islam? Bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang cari Islam di negeri Cina? Lawang di Cina belum ada Islam saat itu. Tidak mungkin toh. Ini berarti sesuatu yang makna hadisnya saja tidak masuk akal, belum secara periwayatan. Ini hadis-hadis yang tidak benar. Ya, maka Kalau seorang mencari ilmu agama Islam kok di orang-orang kafir, padahal mereka walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi amillatahum, ya otomatis mereka memasukkan pemahaman-pemahaman bagaimana supaya pikiran orang muslim itu owah. Tuh, satu. Yang kedua, bagaimana supaya oglek. Oglek napa ne? Oglek untune. Karena dalam hadis itu diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin wa addu." Nih. Gigitlah sunnah ajaran Islam itu dengan gigi geraham. Itu menggambarkan gigi geraham itu gigi yang paling apa? Kuat. Jadi nek dibetot niku napa ora oglek. Tapi ketika belajar di luar ini menyebabkan giginya apa? Oglek. Hadis ini menggambarkan bahwa nanti di akhir zaman, wahai para sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan beliau berkata begitu, di akhir zaman akan datang syubhat-syubhat, gangguan-gangguan yang akan membetot kalian dari agama kalian, supaya kalian lepas pegangannya dari apa? Sunnah. Ajaran Islam. Maka gigit ajaran Islam itu dengan apa? Geraham. Gigi yang paling kuat. Nah, kalau orang Islam kok belajar di negara kafir, ya sing diajarakan ya ajaran-ajaran yang apa? Merusak pikiran. Dan itu hasilnya sudah nyata. Ya, ketika orang-orang yang belajar dari negara-negara kafir pulang ke Indonesia, apa yang terjadi? Mereka menjadi agent of change. Agen pembawa perubahan. Tapi perubahan apa? Perubahan dari Islam yang benar menjadi Islam yang tidak karu-karuan. Bukannya memuji-muji Islam, tapi malah mengolok-ngolok orang yang berpegang pada Islam. Yang mengatakan ini koloklah, yang mengatakan ini tradisi Arab lah, yang mengatakan itu geblek lah, dan yang lain-lain. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka kemarin kita sudah bahas bagaimana hukum bepergian ke negara apa? Kafir. Ya, bahwasanya tidak boleh seorang itu bepergian ke negara kafir. Hukum asalnya tidak boleh. Tapi apabila dia ada hajat, kebutuhan untuk mempelajari satu ilmu yang memang di negara Islam tidak ada. Ilmu dunia loh, bukan ilmu agama. Ilmu agama walhamdulillah sumbernya masih ada sekarang. Madinah dan apa? Mekah. Walhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Iman otomatis dilandasi dengan apa? Ilmu. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Dia itu akan melingkar di kota Madinah sebagaimana seekor ular melingkar di dalam sarangnya. Ini bukan menyamakan iman dengan ular, bukan. Tapi yang disamakan adalah kembalinya. Kembalinya iman seperti kembalinya seekor ular di dalam sarangnya. Ya, ini mendekem di situ. Ya, mendekem. Apa mendekem itu? Ya, pokoknya begitu ya. Mengumpul di situ. Lah, sudah diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu tentang iman. Lah, kok cari iman ke mana-mana? Demikian juga sebagian orang masih meragukan. Kalau ada ulama dari Madinah, wah ini ulama yang perlu diwaspadai. Ya. Ulama loh padahal, ulamanya Masjid Nabawi misalnya, yang di situ sudah notabene diakui oleh pemerintah Arab Saudi dan diakui oleh kaum Muslimin di situ. Datang sini masih, nah ini hati-hati ini. Ini juga tidak benar. Maka alhamdulillah ilmu itu masih murni di Madinah dan juga di Mekah dan juga di tempat-tempat yang lain di sekitar dataran Hijaz. Tidak perlu cari ke Amerika, kemudian ke mana tadi kemarin tuh Boston, Australia, kemudian ke Jerman ya, dan yang lain-lain. Itu tidak perlu. Nah, kemudian juga kita sudah pelajari tentang hijratu al-amal, meninggalkan amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat. Itulah seorang muhajir yang hakiki. Kemudian juga kita telah pelajari tentang hijrah yang ketiga, yaitu hijratul amil, meninggalkan para pelaku apa? Kemaksiatan. Kita katakan pelaku kemaksiatan. Dan meninggalkan pelaku kemaksiatan ini dilihat dari maslahat dan apa? Madarat. Ya. Karena agama ini mabniyun alal masalihi wal mafasidi fi jalbiha wa dar'iha minal ad-dinu mabniyun alal maqasidi fi jal alal mafasidi fi jalbiha wa dar'iha minal fi jal ad-dinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'iha minal mafasidi. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam matan Qawaid Fiqhiyah beliau, bahwasanya agama ini dibangun di atas masalih, bagaimana seorang itu mendapatkan maslahat. Ya, bagaimana seorang itu mendapatkan maslahat dan bagaimana seorang itu menolak mandorot. Ketika seorang itu menghajar, meninggalkan saudaranya, dirasa maslahatnya lebih besar, maka lakukan. Tapi sekiranya ketika dia memboikot, hajar itu artinya apa kemarin? Boikot ya. Ketika memboikot itu menimbulkan madarat yang lebih besar, jangan diboikot. Berarti dengan cara yang lain, yaitu dinasehati. Kemarin saya beri contoh, misalnya ada seseorang di kampung terkenal kalau dia ngutang apa? Tidak pernah bayar, ya. Malah nek ketemu wong sing ngutangi, ketemu dengan orang yang memberi dia hutang, lari ya. Sampai tadinya mungkin sholat jamaah rajin, tapi karena di jamaah tersebut ketemu dengan orang yang memberi dia hutang, akhirnya apa? Gak pernah datang jamaah, atau mungkin pindah masjid ya, minimal pindah masjid. Tapi ternyata yang berhutang ini ya masjidnya pindah-pindah. Ya. Sambil ngoyak. Sambil ngejar orang tadi misalnya. Pindah ke sini, oh ketoke kayak biasane salat ning ngono arep ditagih hutange niki. Ya, dikejar ke sana ketemu lagi. Bubar jalan. Ya. Begitu akhirnya orang yang berhutang ini apa? Lari ke sana kemari sampai tidak mau jamaah. Wah, kalau jamaah tidak ning ngaji mesti teko, biasane lendean soko. Nah, misalnya begitu. Niki nuwun sewu, niki contoh niki ya. Ya, niki. Begitu didatangi tempat pengajian, besok lagi enggak datang ngaji. Biasanya sampai seperti itu. Maka misalnya pemerintah daerah di situ mengatakan pokoknya hati-hati dari orang itu, jangan ada satupun mengajak dia bicara supaya jera. Supaya apa? Jera. Namanya boikot. Kalau memang mendatangkan maslahat, monggo dilaksanakan. Misal. Tapi sekiranya mendatangkan madarat, madaratnya lebih besar dari maslahat yang diinginkan, supaya dia kapok, supaya dia bertaubat, ternyata dia semakin nekat minggat dari tempat situ, membuat keonaran di tempat yang lain. Ini madaratnya lebih besar misalnya, maka jangan dilakukan yang seperti itu. Adapun apabila kesalahan dia berupa kekafiran, dia murtad dari agama Islam, maka tidak peduli apakah boikotnya mendatangkan manfaat atau tidak, kita harus tetap apa? Memboikot. Ya, ingat, itulah agama Islam. Ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'iha minal mafasidi. Ya, itu adalah qawaid fikhiyah, ya, kaidah dalam bersikap menghadapi segala macam masalah di dalam agama Islam ini. Yaitu agama Islam ini betul-betul memperhatikan maslahat dan madarat. Sekiranya kita akan berbuat satu perbuatan, maka kita harus pertimbangkan mana maslahatnya dan mana madarat yang lebih, yang mana yang lebih besar. Sekiranya maslahatnya lebih besar, kerjakan. Sekiranya madaratnya lebih besar, tinggalkan. Sekiranya maslahat dan madarat seimbang, dan ini jarang sekali terjadi. Seimbang itu jarang sekali terjadi. Artinya nih manfaatnya 50%, madaratnya juga 50%. Jarang sekali terjadi. Pasti apa? Salah satunya lebih besar. Makanya ulama, para ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu, memberi contoh maslahat dan madharat kok seimbang itu sulit. Kesulitan mereka. Sehingga di antara contoh yang mereka berikan itu adalah begini. Seorang jatuh. Pluk. Jatuhnya di atas kumpulan orang-orang yang terluka. Ini ternyata orang jejer-jejer di bawah kejatuhan dia, semuanya terluka. Dia jatuh di atas tubuh seseorang. Kalau dia diem terus, enggak geser, yang di bawahnya mati. Tapi kalau dia geser kiri, yang di kirinya mati karena ketimpa dia. Kalau dia geser kanan, mati juga. Jadi kalau dia diem, yang di bawahnya mati, kalau geser, yang digeseri mati. Itu artinya maslahat dan madaratnya apa? Seimbang. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Ya, sebagaimana orang mengatakan, ulama memberi contoh orang yang berada di kapal, kemudian kapalnya kebakar, kemudian mau terjun ke laut, ternyata di sekelilingnya sudah apa? Ada ikan hiu. Jadi mau terjun juga mati, diem di situ juga mati. Terus bagaimana caranya? Mabur saiki, ya, pakai helikopter, ya kan, telepon dulu, tolong kebakaran. Kalau dulu belum ada, makanya ulama dulu ngasih contoh begitu. Ya, ngasih contohnya kesulitan, yang 50-50 itu enggak ada. Berat atau sulit sekali terjadi. Makanya biasanya pasti lebih besar maslahatnya atau pasti lebih besar madharatnya, silahkan dipertimbangkan. Itu dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Wallahu taala a'lam bisawab. Kalau dulu misalnya yang dicontohkan adalah misalnya dalam puasa ketika akan berjihad. Ya, sebagian ulama dulu atau bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabatnya pada lemas, maka dibatalkan puasanya, diperintahkan untuk apa? Berbuka demi untuk apa? Jihad. Karena kalau puasa lemes, ya nutuk pedang itu kayak janoko dolanan keris, kan begitu. Nusuknya cuma gini-gini. Maka suruh batalkan untuk maslahat yang lebih besar. Dan nanti puasanya bisa apa? Puasanya bisa dikodok pada hari yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tayyib. Ini sekilas tentang faedah-faedah yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu. Faedah terakhir atau sebelum terakhir lah. Karena yang terakhir nanti akan saya kembali kepada masalah niat. Dan akan saya bacakan juga faedah-faedah yang ditulis oleh beberapa ulama kita. Faedah yang ada disebutkan dalam hadis ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya niatnya adalah karena Allah, menuju Allah dan menuju Rasulnya, maka hijrahnya betul-betul akan menuju Allah dan Rasulnya. Diulang ya. Barang siapa yang hijrahnya menuju siapa? Allah dan Rasulnya. Diulang lagi, maka hijrahnya dia akan menuju siapa? Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan pengulangan lafaz yang semacam ini menunjukkan kemuliaan tujuan seorang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Jadi dengan terang-terang hasilnya disebutkan. Barang siapa yang ingin berhijrah karena Allah, kepada Allah, yaitu kepada syariatnya Allah atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua. Semasa hidupnya maka dia menuju siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, para sahabat ikut ke Madinah. Ini yang pertama, mengikuti fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengikuti ajaran beliau. Mengikuti dan menuju kepada ajaran beliau. Ini semasa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Adapun sepeninggal beliau, maka kita berhijrah kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam menuju ibadah-ibadah yang ada tuntunannya dalam agama Islam. Bahkan kita tinggalkan segala perkara yang merupakan kemaksiatan menuju perkara-perkara yang merupakan ketaatan. Ini hijrah kita kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dapat Allah. Dan dia betul-betul menjadi seorang muhajir kepada Rasulullah. Ini menunjukkan kemuliaan. Orang itu kalau punya sesuatu yang mulia, malu enggak untuk diungkapkan? Enggak malu. Diungkapkan begitu saja. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, nih, dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Disebut itu tidak malu. Karena memang bukan sesuatu yang memalukan. Bahkan sesuatu yang memuliakan. Kan gitu. Ya. Jadi kalau seorang memiliki sesuatu yang memuliakan, itu dia akan apa? Bangga. Maka dalam hadis ini disebut secara komplit. Tapi sebaliknya, orang yang merasa ada kekurangan, dia akan tutupi atau tidak? Tutupi. Saya dulu punya kenalan. Walaupun ini sebenarnya contoh kurang pas ya, tapi karena ini menganggap, orang itu menganggap bahwasanya hal itu memalukan. Dia seorang pedagang, tapi awal kali berdagang. Tahu sendiri kan, namanya pedagang, pertama kali berdagang rasanya gimana? Malu. Udah pernah nyoba ya? Mungkin sebagian yang pedagang-pedagang itu rasanya kikuk, lenawarke barang itu gimana? Tapi kalau sudah bertahun-tahun, alah mbok sopo wae cah cilik ditawani. Nah, pinter lenawani itu, Masya Allah. Tapi pertama kali berdagang malu dia, karena menganggap ini sesuatu yang memalukan. Padahal ganggu orang aja tidak. Yang penting apa? Halal kan begitu. Dia cerita dulu kulori niki pas dagang niku pertama kali dia jualan arem-arem bikinannya itu enak, sama arem-arem sama oseng-oseng keong. Masya Allah, zaman sekian tahun yang lalu ya. Nah, dia itu pertama kali bikin arem-arem itu dimasukkan ke rinjing, rinjingnya dibawa dan ditutupi. Kemudian dia mampir dari pintu ke pintu, masih wani ya, nawarkan tumbas napa mboten, lah tumbas napa nggih, tumbas napa mboten, nek mboten tumbas kula tak kesah. Jadi nawarkan dagangan itu enggak berani buka, kamu itu dagang apa, malu itu. Dia cerita sendiri kepada kita saat itu, kepada saya ya, di desa Rembun sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kula nuwun monggo Bu, ajeng tumbas napa mboten, lah kowe iki dodolan napa? Kowe iki dodolan napa? Nggih pokoke jenengan ajeng tumbas napa mboten. Lho, kowe dodolan napa? Nggih jenengan tumbas napa mboten? Nek tumbas kula buka, nek mboten kula kesah. Malu dia untuk menyebutkan apa jualannya. Ini gambarannya. Dia merasa bahwasanya seperti itu adalah apa? Aib. Padahal sekarang jualannya Masya Allah. Setengah jam habis. Cuma grek, langsung ting kerubut, arem-arem sama oseng-oseng keong. Itu laris sekali. Ya. Ternyata apa? Bukan hal yang memalukan, bahkan hal yang dicari cari. Tayyib. Di sini Allah Subhanahu wa taala atau di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai gambaran saja. Ya, tidak persis sama. Tapi sebagai gambaran. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan barang siapa yang hijrahnya dalam rangka mencari dunia atau ingin menikahi wanita. Jadi dia itu mau melakukan ketaatan tapi dengan tujuan cari apa? Dunia. Atau dia melakukan ketaatan dalam hal ini hijrah dalam rangka mengejar-ngejar seorang wanita yang ingin dinikahinya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nih, kalau ada orang hijrahnya ingin mencari dunia atau ingin mencari wanita yang dinikahinya, maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak ulangi dunia dan wanita. Maka dia katakan, maka dia hijrahnya mendapatkan apa yang diinginkan. Enggak disebutkan. Karena perkara itu memalukan. Perkara itu tidak ada harganya. Siapa yang bicara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang melakukan ketaatan kok pengin dunia, melakukan ketaatan kok pengin wanita, niku perkara ingkang nista. Ayo apa niku? Kalau ada orang itu hijrahnya berbuat taatnya ingin dunia atau berbuat taatnya ingin wanita, maka itu adalah perbuatan yang hina, tidak pantas untuk diulangi. Tidak pantas untuk diulangi. Itulah hakikat kehidupan dunia. Itulah hakikat kehidupan dunia. Dunia itu adalah perkara yang hina, bahkan terlaknat. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Ya, dunia itu terlaknat dan terlaknatlah segala apa yang ada di dalamnya. Tapi laknat yang ditimpakan kepada dunia itu bukan pada waktunya. Bukan malamnya, bukan siangnya. Karena apa? Malam dan siang adalah modal bagi orang soleh untuk beribadah kepada Allah. Maka bukan waktunya yang terlaknat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan siang silih berganti adalah kesempatan bagi orang yang ingin berzikir kepada Allah. Bukan. Jadi yang terlaknat bukan malam atau siangnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyebutkan, la tasubbud dahra fa innallaha huwa dahr. Janganlah kalian mencela waktu. Janganlah kalian mencela waktu, yakni malam dan siang, karena Allah lah yang menciptakan waktu. Demikian juga laknat kepada dunia ini bukan ditimpakan kepada gunungnya, kepada sungainya, kepada lembahnya, kepada barang-barang yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena gunungnya, kemudian lembahnya, itu semua dibuat oleh Allah sebagai modal bagi orang-orang yang bertakwa untuk ingat kepada Allah. Kalau dia naik apa dataran tinggi gunung, apa yang dia ucapkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gunung ini memang besar, tapi Allah lebih besar. Gunung ini memang tinggi, tapi Allah lebih tinggi. Kemudian ketika dia turun ke lembah, apa yang diucapkan? Subhanallah, turun. Dalam banget. Makin lama makin rendah. Tapi Allah Subhanallah, Maha Suci, tidak serendah tempat ini. Maha Suci Allah dari segala macam jenis dan bentuk kerendahan. Ya, Allahu Akbar, Subhanallah. Nek nabrak, jebret. Innalillah atau la ilaha illallah. Kan begitu. Jadi segala yang ada di muka bumi ini dijadikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman mengingat Allah. Terus kalau begitu yang terlaknat apanya? Yang terlaknat niku perbuatan hamba-hamba Allah yang tidak sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. maka dunia ini sangat hina. Ya, dunia ini sangat hina. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan." Dalam surat Al-Ankabut, ya. Dan tidaklah dunia ini kecuali lahwun wa la'ib. Lahwun, perkara yang senda gurau, dan la'ib, yakni permainan belaka. Ya, permainan belaka. Ini diberikan oleh Allah pengetahuan seperti ini kepada kita, bahwasanya dunia itu permainan. Cuma banyak orang yang suka mengumpulkan apa? Permainan. Jadi perkara yang manfaatnya tidak banyak. Sebagaimana dulu ketika kita waktu kecil, masya Allah ya, ketika jalan di jalan nemu puntung korek. Wih, bagus. Putih, ujungnya apa? Hitam, dikumpulkan. Akhirnya karena dia nemu sesuatu yang aneh, wah, mau cari lagi. Sampai setiap nemu puntung korek, bukan puntung rokok, ini puntung korek ya. Ya, dicari, bentuknya macam-macam. Ada yang bengkok, ya. Ada yang sudah buntung. Sampai di rumah, apa kata orang tuanya? Le, kok iki ngopo to, Le? Ngono we kok dikumpulke? Nggih napa mboten? Itu permainan, karena anak kecil itu belum tahu kalau itu enggak ada manfaatnya. Kita kumpulkan dulu, masya Allah. Tapi setelah orang itu dewasa tahu tentang manfaatnya dan tidaknya satu perkara, maka dia beritahukan kepada kita, oh, puntung korek itu enggak bermanfaat. Yang bermanfaat itu loh kayu bakar nek diikat didol entuk duit, kan begitu? Ya. Ini Allah yang memberitahu kita bahwasanya dunia ini adalah senda gurau, permainan, enggak ada manfaatnya. Kecil sekali manfaatnya. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dunia itu adalah mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Akan tetapi, apakah setiap dunia yang kita miliki menipu kita? Ini pertanyaan. Apakah dunia yang kita miliki, setiap dunia yang kita miliki menipu kita, dan bolehkah kita memiliki dunia? Jawabannya adalah yang pertama, kita tetap boleh memiliki dunia karena kita makhluk dunia. Ya, kita boleh. Asalkan dalam memiliki dunia dilandasi dengan ketakwaan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ba'sa bil ghina limanit taqwa." Enggak apa-apa orang mau kaya, yang penting apa? Bertakwa. Kalau sudah sampai nisabnya sampai haul, cepat-cepat apa? Dizakati. Kalau ada peluang untuk beramal soleh, segera dunianya keluar. Sebagaimana Utsman bin Affan ketika Jaisul Usrah. Sebagaimana Utsman bin Affan ketika ada pasukan perang Tabuk yang saat itu dalam kondisi panas, perjalanannya sangat jauh, 15 hari berjalan kan. 15 hari berjalan, satu unta untuk 18 orang ya. Kemudian juga di Madinah saat itu dalam kondisi akan apa? Panen. Jadi kalau ditinggal nanti pada apa? Pada rontok ya. Itu dalam kondisi yang sangat sulit, sedang paceklik dan yang lain-lain, maka kemudian Utsman mengeluarkan 8.000 dinar. Coba hitung berapa itu. Hartanya disumbangkan 8.000 dinar. Baik. Kemudian ya, bagaimana batas seorang dikatakan tercela dalam dunia dan seorang tidak tercela dalam dunia, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.